Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan kenikmatan yang sedemikian banyak kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang kalian apabila hendak menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Termasuk pula pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di masjid yang mulia ini dalam rangka bersama-sama kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya ilmu yang barokah dan kami mendapatkan amanah dari asatidzah untuk menyampaikan bimbingan dari para ulama yang ini merupakan sikap, merupakan mauqif dari asatidzah yang perlu untuk disampaikan dan dipahamkan kepada ikhwah salafiyin semuanya, yakni bahwasanya sikap asatidzah Ahlus Sunnah wal Jamaah di Ambon khususnya dan demikian pula di Indonesia adalah mengikuti kalam para ulama kibar, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kalian kepada ahlul ilmi apabila kalian tidak mengetahui. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Dan sebagaimana terdahulu sikap asatidzah dan menyampaikan juga nasihat kepada ikhwah sekalian untuk mengikuti petunjuk ulama kibar dalam sikapi para fanatikus atau orang-orang yang fanatik terhadap Dr. Muhammad bin Hadi, dan terkhusus pada kesempatan kali ini dipertegas lagi setelah turunnya keputusan pengadilan syariah Kerajaan Saudi Arabia. Setelah turunnya keputusan syariah pengadilan syariah Kerajaan Saudi Arabia, Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali ditanya tentang orang-orang yang masih fanatik terhadap Dr. Muhammad bin Hadi. Maka beliau mengatakan, "Mazalu ba'da hadzal hukmi?" Beliau mengatakan, "Apakah mereka tetap fanatik setelah turunnya keputusan ini?" Yakni hukum mahkamah ala Ibn Hadi bil Qadaf, yakni setelah turunnya keputusan mahkamah atau pengadilan syariah Kerajaan Saudi atas Ibn Hadi bahwasanya dia ditetapkan telah terjatuh kepada kesalahan al Qadaf, yakni menuduh dengan tanpa bukti, sehingga ditetapkan hukuman atasnya adalah 80 jaldah ala dhuhri, yakni dicambuk 80 cambukan pada punggungnya. Kemudian yang kedua, la tuqbal lahu syahadatan abadan, tidak diterima persaksiannya selama-lamanya. Dan yang ketiga adalah al-hukmu alaihi bi'anahu fasid, ditetapkan bahwasanya dia adalah seorang yang fasik. Ayol hadirun rahimahari wa rahimahumullah. Sehingga pada kesempatan kali ini dipertegas lagi bagaimana mauqif kita terhadap orang-orang yang fanatik terhadap Muhammad bin Hadi, terhadap Dr. Muhammad bin Hadi, dan tetap membelanya. Dan datang kepada Syekh Rabi hafizallahu taala beberapa waktu yang lalu, ahadud du'at fi auruba minal muta'assibah li syekhil musafiqah, datang salah seorang du'at dari Eropa yang dia termasuk orang-orang yang fanatik kepada pimpinan musafiqah, yakni kepada Dr. Muhammad bin Hadi. Faqala lahu Syekh Rabi, maka Syekh Rabi mengatakan kepadanya, "Aishtaqulu fil qadaf?" Apa yang kamu katakan tentang al-qadaf? Aishtaqulu fil qadaf? Apa yang kamu katakan tentang al-qadaf? Ketika dia terdiam, maka beliau memerintahkan salah seorang ikhwah untuk membacakan kepadanya surat An-Nur, sehingga sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abada. Ulaika humul fasiqun." Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik dituduh sebagai berzina, kemudian dia tidak mendatangkan 4 orang saksi, tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, maka cambuklah 80 kali cambukan, dan janganlah kalian terima persaksiannya selama-lamanya, dan mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Dalam surat An-Nur ayat yang 4. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat ini mencukupi bagi kita, yakni memberikan keyakinan bagi kita di dalam menghadapi fitnah ini. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bimbingan Kalau kita orang-orang yang jujur menyatakan kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tidakkah cukup ayat ini bagi kita untuk kita menentukan sikap? Masihkah kita akan membela seorang di hadapan ayat Allah Subhanahu wa taala? Naam, ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Tidakkah kita juga membaca ayat yang lain di dalam surat An-Nur pula? Ayat yang ke-14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laula ja'u 'alaihi bi arba'ati syuhada'a fa idzam ya'tu bi syuhada'i fa ulaika indallahi humul kadzibun." Mengapa mereka orang-orang yang menuduh mereka tidak mampu mendatangkan, mereka tidak mau mendatangkan 4 orang saksi? Maka apabila mereka tidak mampu mendatangkan saksi-saksi tersebut, fa ulaika indallahi humul kadzibun, maka sesungguhnya mereka itu di sisi Allah Subhanahu wa taala dihukumi sebagai orang-orang yang pendusta. Sehingga walaupun beritanya itu benar, dia melihat ada orang yang berzina, tetapi dia tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, tetapi dia tetap memaksakan diri menuduhnya. Nah, tanpa mampu mendatangkan 4 orang saksi, maka dia dihukumi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai pendusta. Dan ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, cukup pula ayat Al-Qur'an memberikan nasihat kepada kita dalam surat At-Taubah ayat yang ke-119, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Allah yang perintahkan kepada kita untuk kita bersama orang-orang yang jujur. Sehingga hendaklah dengan ayat-ayat ini jangan kemudian menjadikan kita bimbang, menjadikan kita ragu untuk meninggalkan orang-orang yang telah ditetapkan sebagai orang yang dusta, orang-orang yang telah menuduh dan tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Dan ditanya Syekh Salim bin Muhriz yang tadi telah disampaikan oleh Ustaz Ismail hafizallahu taala tentang bagaimana kita mensikapi orang-orang yang fanatik terhadap Muhammad bin Hadi hadahullahu taala. Nam, beliau mengatakan, amilu atba Muhammad bin Hadi kama tuamiluna al-firq ad-dhalah al-ukhra. Nam, beliau ditanya bagaimana mensikapi orang-orang yang fanatik tetap membela Dr. Muhammad bin Hadi setelah turunnya keputusan ini, yakni pergaulah mereka sebagaimana kalian mempergauli kelompok-kelompok yang sesat. 6. Kelompok-kelompok yang sesat. 6. Sehingga kita kembali kepada perkataan Syekh Rabi hafizallahu taala, setelah turunnya keputusan tersebut ditanya tentang orang-orang yang masih membela Dr. Muhammad bin Hadi. 6. Thumma qala, beliau mengatakan, haula'i kharaju minas salafiyah laisu bisalafiyin, mereka itu adalah orang-orang yang telah keluar dari salafiyah, mereka bukanlah orang-orang salafi. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula para ulama yang lain, mereka memberikan penegasan tentang mauqif ini. Sehingga ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi kita bersikap adalah secara ilmiah, kita beragama mengikuti petunjuk, mengikuti bimbingan, bukan dengan perasaan. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Dan terakhir kami tutup dengan sebuah athar, yakni bahwasanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu masuk kepada Hudzaifah, kemudian mengatakan, ihad ilayya, kemudian mengatakan, nam, berilah nasihat kepadaku. Faqala, alam ya'tikal yaqin, tidakkah belum datang keyakinan pada dirimu? Qala, bala wa izzati rabbi, tentu demi kemuliaan Rabbku. Maka beliau menasihatkan, fa'lam annad dalalata haqqat dalalah an ta'rifa ma kunta tunkir wa an tunkira ma kunta ta'rif. Wa iyyaka at-talawun fi dinillahi wa iyyaka at-talawun fa inna dinillahi wahidun. 6. Ketahuilah sesungguhnya kesesatan, sebenar-benar kesesatan itu adalah engkau menganggap baik apa yang dahulunya engkau anggap jelek, dan engkau mengingkari atau menganggap jelek apa-apa yang dahulu engkau anggap baik. Dan jauhilah, berhati-hatilah dari sikap talawun, yakni berubah-berubah, berubah-rubah di dalam agama, karena sesungguhnya agama Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqamah di atas kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Naktabi hadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.